Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita sore hari ini insyaallah. Dimulai dengan pembahasan dari kitab Qaisar. Melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, kita sudah sampai pada ad-darsus sabi'u. Pelajaran ketujuh yaitu huruf da, mengucapkan huruf da yang keluar dari makhraj yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Selanjutnya adalah ad-darsus tsamin. Ad-darsus tsamin ini sekarang huruf za, makhrajnya di sini disebutkan adalah dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Jadi lidah ujungnya keluar sedikit, ya, seperti tergigit antara gigi atas dengan gigi bawah. Za. Ya. Coba kita baca bersama-sama. Za. Za, za, za, za, da, za, da, za, da, za, ta, za, ta, za, sa, za, sa, za, ja, za, ba, ja, za, ba, sa, za, sa, za, ja, ba, za, ja, ba, za, a, kho, za. A-kho-za Za-ba-ha Za-ba-ha A-ba-ta-sa A-ba-ta-sa Ja-ha-kho Ja-ha-kho Da-za Da-za Da-za Da-za. Allah, bagaimana? Za, za, ta, za, sya, za, sa, sa, sa, sa, sama makhrajnya dengan huruf yang sekarang kita baca za, cuma ini lebih ini lagi, sa, sa, ayo yang itu, sa, ayo yang itu, ya, za, za ba za ta za za ba za a o za a a a o za za ba ha a ba ta ta za a o za za na za za za za za. Awas, pendekkan suaranya. Suaranya pendekkan. Ja za ba za za. Suaranya pendekkan. Za za za za. Beda enggak? Iya. Beda. Za za za za. Putus. Za za za za. Ja ba za. Nah. A ho za. Nah, gitu. Za ba ha. Ayo. Terus. A ba za za ja ha ho da za. Nah. Za. Da za. Ta za. Ta za. Ja za ba. Ta za. Ja ba za a ho za za ba ha a ba ta za ja ha ho za za. Nah, terus za za za ta za ta za. Nah. Ja za ba. Iya. Ta za. Ja ba za. A ho za. Za ba ha. Iya. A ba ta ta. Ja ha ho da za. Nah. Za. Da da. Ta da sa da ja da ba sa da ja ba da a ho da da ba ha a ba ta sa ja ha ho da da. Nah, za da za ta za ta za da ja za ba ta za ja ba da a ho da za ba ha a ba ta za ja ha ho da za. Sudah bersama-sama bareng semua. Za da da da da sa da ja da ba sa da ja ba da a ho da za ba ha a ba ta sa ja ha ho da za. Jadi pengucapan untuk buku yang pertama ini, kita menyabarkan diri dulu untuk membacanya secara terputus sesuai dengan penulisan hurufnya. Nanti dikenalkan kepada kita penulisan huruf ini dengan bersambung, baru di situ nanti kita akan sesuaikan bacaan dengan keadaan huruf. Baik, berpindah kepada pelajaran selanjutnya, ad-darsu ats-tsamin, at-tasi'. Pelajaran 9, huruf ra. Ya. Di sini disebutkan dua huruf. Mungkin untuk beberapa orang tertentu yang mungkin susah untuk membedakan antara huruf da dengan ra, atau mungkin untuk anak-anak ini ya, harus diantarkan secara berbarengan supaya mereka tidak keliru dalam mengucapkan mana da mana ro, sehingga mungkin ini dibarengkan ya penulisannya. Yang pertama adalah huruf da dan yang kedua adalah huruf ro. Itu pembahasan pada pelajaran yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Da ro. Da ro. Da ro. Da ro. Ja ro ba. Ja ro ba. Ha ro fa. Ha ro sa. Ba ro da. Ba ro da. A kho ro. A kho ro. Ro ta ba. Ro ta ba. Za ro a. Za ro a. Ha ro ja. Ha ro ja. Da sa ro. Da sa ro. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kho. Ja ha kho. Da za ro. Da za ro. Da za ro. Da za ro. Di huruf ro sekarang ya. Untuk anak kecil mungkin kita diulang-ulang antara da dan ro agar mereka tidak tertukar ya. Karena hampir sama. Untuk mereka mungkin hampir sama keadaannya. Baik, fadal Pak, teruskan. Ya, ro. Ya, ro, ba. A, ro, sa. Ba, ro, da. A, o, ro. Ro, a, ba. Ya, ro, a. A, ro, ya. Da, a, ro. A, ba, ta, ta. Ja, a, o. Da, da, da, ro. Da, da, ro. Da, da, ro. Terus. Ulangi. Da, ro. Ja, ro, ba. A, ro, ta. Ro. Ro. Terus ro ta ba ro da a ho ro kha ho ro kha ho ro ta ba da ro a mo a ro ya da ta ro ya a da da ta ya ma ho da da ro. Nah, terus. Da ro. Da ro ba. Ha ro ta. Ba ro da. A ho ro. Ro da ba. Da ro a. Ha ro ja. Da ta ro. A ba ta ta. Ya ha ho. Da da ro. Nah, terus. Da ro. Ya ro da. Ha ro da. Da ro da. Ha ro ro. Ro da da. Da ro a. Ha ro ja. Da ta ho. A da ta ta. Ja ha ho. Da da ro. Nah, terus. Da ro. Ja ro ba. Ha ro sa. Ba ro da. A kha ro. A ta ba. Da o a. Ha o ja. Da ta ro. Ha ba ta ta. Ja ha kha. Da da ro. Yes. Da ro. Ja ro ba. Ha ro ta. Ba ro da. A kha ro. Ro ta ba. Da ro a. Ha ro ja. Da sa ro. A ba ta ta. Ja ha kha. Da za ro. Insyaallah. Kalau bisa seperti itu ro itu jarang yang ini ya. Baik. Terus ya ro ya mo ba ha ro ha ra mo da ha ho ro ro ha ba ra mo ha ha ro ya da ta ro a ba ta ta ya ha ho ya da ro. Nah terus pak ya ro ya ro ba ha ro ta da ro da ha ho ro. Nah ro ta ba ja ro ha ha ro ja ja ta ro ha ba ta ta ja ha ho ja ja ro. Terus terlebih ja ro ja ro ba ha ro ja ra ro da a ho ho ro da da da ro a ha ro ja da sa ro a ba ha sa ja ha ho da da ro. Baik, baca lagi semua. Da ro da ro ja ro ba ha ro sa ba ro da a ro ro ro sa ba za ro a ha ro ja da sa ro a ba ta sa ja ha ho da za ro. Jadi semuanya pendek. Kemudian pelajaran 10 huruf za, ya, huruf za, ujung lidah, kemudian dengan menempelkan ke dua gigi seri bawah, za, coba ucapkan bersama-sama, za, za, za, za, za, ini istifa artinya tidak terdengar tebal. Ya, seperti pada huruf-huruf isti'la, tapi lidah tetap pada tempatnya. Za, za, za, za, za, za, za, za, za, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az. Ini kadang anak-anak atau yang sering didengarkan dalam bacaan Al-Quran, ini sering masuknya ke huruf za, za, ya. Seperti apa ya kalimatnya? Iza iza zuzilatil ardu zilzalaha, itu yang salahnya ke jim, ini ke za. Iza zulzila zulzilatil ardu zilzalaha. Ada kalimat yang ini lagi apa ya, wa huwal azizul hakim, kadang terbaca wa huwal azizul azizul, ya. Itu tidak masuk kalau azizu, tapi aziz aziz aziz azizun, ya. Itu ujung lidah, ujung lidahnya itu memang kalau dirasa-rasa dia ada nempel dengan gigi yang di bawah, ya. Aziz, ya, yang itunya dia yang di belakang ininya dia naik ke atas. Az. Baik. Kita baca bersama-sama. Za. Za. Za. Kalau yang satu lagi za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Jadi kalau yang za itu beda dengan yang za, ya. Seperti sama, ya, seperti sama, tapi kalau terus dirasa-rasa tuh betul-betul beda jauh. Makhrajnya saja sudah jauh, ya. Za, za. Coba. Za, za. Za, za. Za, za. Za, za. Za, za, za, za, ta, za, ta, za, a, za, za, a, za, za, ha, ro, za, ha, ro, za, za, ja, ro, za, ja, ro, kho, ba, za, kho, ba, za, za, ba, da, za, ba, da, a, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, ja, ha, kho, da, za, ro, za, da, za, ro, za, da, za, ro, za, da, za, ro, za. Nah. Za, za, za, za, za, za, uh-huh. Ta, za, uh-huh. A, za, za, ha, ro, za, za, ja, ro, o, za, za, za, za, za, a, ba, ta, ta, za, a, ba, ta, ta, ja, ha, ho, da, za, ro, za. Ahsan. Za, za, za, za, za, za, za, za, a, za, za, ha, ro, za, za, ja, ro, ho, ba, za, za, ba, da, a, ba, ta, ha, ja, ha, ho, da, za, ro, za. Za, za, za, fa, za, za, fa, za, a, za, za, ha, ro, za, za, ja, ro, ho, ba, za, za, ba, da, da, a, ba, ta, fa, ja, ha, ho, da, da, ro, za. Nah, selanjutnya. Za, za, za, fa, za, za, a, za, a, za, za, ha, ro, za, za, ja, ro, ho, ba, za, za, ba, da, ha, ba, ta, sa, ja, ha, ho, za, za, za. Za, za. Za, za. Nah. Za, za. Za, za. A, za, za. A, o, za. Nah. Za, ja, o. Ho, ba, za. Za, ba, da. A, ba, ta, ta. Ja, ha, ho. Da, za, da, za, ho, za. Ahsan. Coba, nanti. Sebentar. Baca bareng dulu. Sama-sama. Za, za. Za, za. Za, za, za. za za za za ta za ta za a za za a za za ha ra za ha ra za za ja ra za ja ra kha ba za kha ba za za ba da za ba da a ba ta sa a ba ta sa ja ha kha ja ha kha da za ra za da za ra za طيب انك فجران الحاديه عشره والدرس الحاديه عشره حروف سين سان. Anak-anak biasanya tidak dikenalkan dulu huruf sin, ya. Tapi langsung saja beritahukan kepada mereka huruf itu dengan bacaannya sa. Sa. Tapi ini satu makhraj dengan huruf apa? Za. Dengan za. Ya, ya. Za satu makhraj dengan huruf ini. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. sa ja ra sa ba ta sa ba ta kha sa a kha sa a ha sa da ha sa da sa kha ra sa kha ra a ba ta sa a ba ta sa ja ha kha ja ha kha da za ra za da za ra za sa sa. Coba lanjut tadi sa sa sa da sa nah da sa ayo sa ja ra nah sa ba sa ayo kha sa a ha sa da sa kha ra a ba sa sa ja ha kha da za ra za sa sa sa sa sa za sa za sa za ja ra sa ba sa kha sa a ha sa da sa kha ra a ba sa sa ja ha kha da za ra za sa na sa sa sa na terus sa sa za sa ja sa za ja sa za ja za ja terus ja sa sa ja ro nah sa ba ta nah kho sa a kho kho kho sa a sa sa ja sa ro a ra sa sa ya ma ho ja ja ro ja sa sa na sa sa sa sate sa sa sa ja ro sa ba ta ho sa a sa sa da Nah, kalau yang sa ini ya tidak terlalu jauh dengan sa kita ya. Samak. Ya. Sa'ir. Sama dengan pengucapan sate. Ya, ke sate atau satu. Nah, itu huruf itu sa. Ya. Dilatih terus, kalau memang ada yang tidak bisa, berarti dia termasuk kepada orang yang memang punya karakter khusus, tidak bisa. Ada seperti orang yang tidak bisa mengucapkan huruf ro, lo di, atau dari sa ke sya, ada yang seperti itu. Itu dalam ilmu linguistik dipelajari, ada memang lidah-lidah yang tidak bisa seperti itu. Yang penting diupayakan dulu, ternyata kalau sudah tidak bisa, ya itu sudah pemberiannya. Ya, baik. Kita baca bersama-sama. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa. Terus? Za, sa, za, sa, sa, ja, ro, sa, ba, ta. Kho, sa, a, ha, sa, da, sa, kho, ro, a, ba, ta, sa, ya, ha, kho, da, ra, ro, za, sa. Nah. Selanjutnya, kita ambil huruf K. K, dia di pangkal lidah dengan langit-langit. Ya. Setelah qaf maju dikit. Ya. Ka. Ka. Ka. Ya, disebut hamas karena mau keluar nafasnya. Ka. Ka. Ka ta ro. Ka ta ro. Ka ta ro. Ka ta ro. Ka da ha. Ka da ha. Ka da ha. Ka da ha. Ka ba da. Ka ba da. Ka ba da. Ka ba da. Sa ka ta. Sa ka ta. Sa ka ta. Sa ka ta. Za ka a. Za ka a. Za ka a. Za ka a. Ka ja. Ka ja. Ka ja. Ka ja. Kho ka. Kho ka. Kho ka. Kho ka. Ro ka za. Ro ka za. Ro ka za. Ro ka za. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kho. Ja ha kho. Da za ro za. Da za ro za. Sa sa ka ka. Sa ka sa ka. Lanjut ke bawah. Ka ka ka sa ro ka za ha ka ba da ta ka ta sa ta ka ta ka ta za ka a ka kha ja ka ja ja ka ro ka za za ro ka za. Ah, itu ke za bener za ro ka za. Ah, za za bisa enggak za za za bukan za ro ka za za za. Lidahnya di dalam. Za. Za. Z. Zebra. Za. Za. Nah. Za. Za. Apa ya? Za. Za. Ah. Za. Ayo. Za. Ro ka za. Masuk lagi. Tadi. Za. Za. Za. Za. Zigzag. itu. Yang itu. Rokazizan. Coba. Dilatih nanti. Rokaza. Rokaza. Nah. Abatasa. Jahakho. Jazaroza. Saka. Kakaknya di bawah. Terus. Baca bersama-sama. Ka. Ka. Ka. Ro. Ka. Da. Ha. Ka. Ba. Da. Sa. Ka. Ta. Za. Ka. A. Ka. Ja. Kho. Ka. Ro. Ka. Za. A. Ba. Ta. Ta. Ya. Ha. Ro. Da. Da. Ro. Za. Sa. Ka. Ya, itu masih huruf-huruf yang lidahnya terus di bawah. Kecuali kho, ya. Kita ambil huruf la sekarang. La. Di sini tertulis makhrajnya tetu lidah bagian depan dengan gusi atas. La. La. La. La. La. La. A. Ka la, a ka la, la ha da, la ha da, sa la kho, sa la kho, ro za la, ro za la, la ba sa, la ba sa, ja la ta, ja la ta, za ba la, za ba la. Kho la da, kho la da, a ba ta sa, a ba ta sa, ja ha kho, ja ha kho, da za ro za, da za ro za, sa ka la, sa ka la. Ada di situ kala? Gak ada ya, memang gak ada di sini sa. Bisa jadi terlewat atau memang sengaja, Allah alam. Jadi tanya kepada penulisnya. Baik. Lanjutan. La. A. Ka. La. La. Ha. Da. Sa. La. Ho. Ro. Da. La. Nah. La. Ba. Ta. Ja. La. Ta. Za ba la, ho la da, a ba ta ta, ya ha ho, da za ro za, sa ka la. Nah, terus. La, sa ka la, za ha da, sa la ho, ro la la la ba ta ya la ta za ba la kho la da a ba ta ta ya ha kho da za ro za sa ta la la a ta la la ha da sa la ho da da la la la pro da la la ba sa ja la ta pro ba la ja ba la ho la da a ba ta sa ja ha ho da da ro da Nah, nanti kalau sudah dalam ayat yang terbawa suara itu ada panjang dikit ya. Abatata. Mana yang pendeknya? Abatata. Hah? Ta kan? Abatata. Nah, yang diinginkan dalam huruf-huruf ini sekarang seperti ta. Abatata, abatata, ya. Baik, terakhir. La, akala, la kada, sa la ko, ro da la, la ba sa, ya la ta, za ba la, ko la da. A ba ta ta ja ha ho da za ro ja sa ha la. Nah, jazakumullahu khairan. Fa nukarrir min ad-dars ats-tsamin. Kita ulang semua bersama-sama dari huruf za. Tafadhalu iqra'u za. Za. Terus da da, da. Ta la sa la ja la ba ta la ja ba la a kha la za ba ha a ba ta ta ja ha kha la la da ra ja ra ba ha ra ta da ra la A kha ra ra ta da la ra a ha ra ja da ta ra a ba ta ta ja ha kha da za ra za za za za za za ta za a za za ha ra za za ja ra kha ba za za ba da a ba ta ta ja ha kha da za ra za sa sa sa ba da sa za sa sa ja ra sa ba ta kha sa a ha sa da sa kha ra a ba ta ta ja ha kha da za ra za sa ka ka ra ra ka da ha ka ba da sa ka ta da ka a ka ja kha ka ra ka za a ba ta ta ja ha kha da za ra za sa ka la a ka la la ha da sa la kha ra za la la ba ta ja la ta za ba la kha la da a ba ta ta ja ha kha da za ra za ka ka la Baik, jazakumullahu khairan. Ini mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Untuk Aisar kita cukupkan sampai pelajaran 13. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat dengan seperti itu ya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah kita ulangi. Ya, karena ini terhitung olahraga ya. Terus harus mudah-mudahan nanti terbiasakan, karena nanti kita akan mendapatkan rangkaian huruf-huruf tersebut dengan harokat-harokat yang berbeda pada kalimat-kalimat yang dipilih oleh penulisnya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.